dan malam yang sepi dapat bicara. Mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaanku miliki tak pernah memudar. Cintaku ini untuk dapat bicara.